Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya dars yang baru pada jilid yang kedua ini ad-darsu at-tasi'u wal 'ishruna ad-darsu at-tasi'u wal 'ishruna pelajaran yang ke-9 dan 20. Pelajaran yang ke-29. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, ahajatta ya mas'udu, ahajatta ya mas'udu, apakah engkau sudah berhaji, wahai mas'ud? Apakah engkau telah berhaji, wahai Mas'ud? Qala Mas'udun, Mas'ud berkata menjawab, la, tidak. Ya Ustadu, hajja zumala'i kulluhum, walakinnani ma hajjatu. Hajja zumala'i kulluhum, teman-temanku semuanya mereka telah berhaji, menunaikan ibadah haji. Walakinnani ma hajjatu, akan tetapi saya tidak berhaji. Maridtu ayyamal haji fa baqitu huna bil madinatil munawwarati. Maridtu ayyamal haji, maridtu, saya sakit. Ayyamal haji, ayyama, dibaca dengan nasab atau mansub dengan tanda fathah, ayyama. Berarti di sini sebagai dzaraf atau maf'ul fihi. Jadi bermakna apa? Saya sakit pada hari-hari haji. Itu dzaraf, menunjukkan waktunya pada hari-hari haji. Fa baqitu huna, maka saya tinggal di sini. Bil Madinatil Munawwarati, di Madinah, di kota Madinah Al Munawwarah. Qala al mudarrisu, la tahzan, jangan bersedih. La tahzan, jangan engkau bersedih. Satahujju fil amil muqbili insya'allahu. Satahujju, engkau akan berhaji. Sin di sini huruf istiqbal, menunjukkan makna akan datang. Jadi satahujju, engkau akan berhaji. Fil amil muqbili, pada tahun depan, insya'allah, jika Allah menghendaki. Tamurussanatu bisur'atin. Tamurussanatu, as-sanah, tahun, satu tahun itu berlalu. Tamuru, marra, yamuru, berlalu atau atau lewat. Bisur'atin, dengan cepat. Tamurussanatu bisur'atin, satu tahun itu berlalu dengan cepat, lewat dengan cepat atau berjalan dengan cepat. Ini qala Mas'udun, Mas'ud berkata atau bertanya, ahajatta anta ya ustazu, ahajatta anta, apakah engkau, apakah anda sudah berhaji? Anta, engkau, anda, ya ustaz. Jadi di sini ada taukid pada dhamir, yang menjadi fa'il dhamir ta pada hajat ta. Itu ta dhamir muttasil sebagai fa'il dari fi'il hajat atau haja tersebut. Nah, kemudian sesudah itu disebutkan dhamir yang semakna dengan dhamir ta tadi, anta. Nah, di sini dhamir yang kedua ini, anta, ini sebagai taukid dari dhamir yang sebelumnya. Jadi bukan fa'ilnya, tapi dia taukid untuk menegaskan atau menguatkan, menekankan. Ahajatta anta, apakah engkau telah berhaji? Engkau atau anda? Ya ustaz, ya, seperti itu. Qala al-mudarrisu, la, tidak. Lam ahujja hadzal 'ama, saya tidak berhaji pada tahun ini. Ya, lam ahujja hadzal 'ama, saya tidak berhaji pada tahun ini. Hadzal 'ama, ini seperti tadi ayyama dzaraf. Hadzal 'ama, pada tahun ini atau di tahun ini. Lakinnani hajjattu qabla hadza 5 marratin. Akan tetapi ya, lakinnani hajjattu qabla hadza. Akan tetapi saya telah berhaji. Hajjattu, saya telah berhaji. Qabla hadza, sebelum ini. Maknanya apa? Sebelum tahun ini. Ya, jadi tadi disebutkan hadzal 'ama. Maka di sini hadza yang disebutkan kedua, qabala hadza, ya maknanya tadi qabala hadzal 'ami. Maknanya demikian, artinya sebelum tahun ini. Sebelum ini maksudnya sebelum tahun ini. Khamsa marratin. Ya, khamsa marratin, sebanyak 5 kali. Saya telah berhaji sebelum ini, sebelum tahun ini, sebanyak 5 kali. Baik. Kemudian pembicaraan yang lain. Ana asyammu raihatan karihatan. Saya mencium atau membaui. Ya, jadi asyammu itu mencium dengan hidung ya, membaui. Raihatan karihatan, bau yang tidak enak. Karihah, yang tidak disukai, yang tidak enak. Atau bau busuk, atau yang semisalnya. Ya, ini. Ama tashammuna raihatan ya ikhwanu. Ama, ya, ma di sini. apa? Nafiyah. Dan dia masuk pada fi'il mudhari' tashammuna. Ya, dulu sudah pernah dipelajari ya, disampaikan dalam kitab ini juga. Ma nafiyah, ketika masuk pada fi'il mudhari', maka dia apa? Menafikan fi'il mudhari' untuk waktu saat ini juga. Jadi untuk waktu hal atau waktu saat ini diucapkan. Jadi nafinya hanya pada saat ini diucapkan. Ya, ama tashammuna raihatan, tidakkah engkau saat ini mencium bau? Ya. Jadi di situ terkandung makna demikian, saat ini, saat kalimat ini diucapkan, ya, tidakkah kalian itu mencium bau, wahai saudara-saudara? Qala thullabu bala. Ya, memang demikian, ya. Bala, tidak, maksudnya apa? Memang demikian, memang benar. Nasyammuha, kami menciumnya, membauinya. Ya, merasakan bau yang tidak enak tadi, yang tidak disukai tadi. Ini nasyammuha, kami membauinya atau mencium baunya. Qala al-mudarrisu, min aina hiya? Dari mana dia? Ya. Raihah tadi muannas ya. Min aina hiya? Dari mana dia? Dari mana bau tersebut? Qala Amrun, Amr berkata, menjawab, azunnuha minal hammami. Saya menduga bau tersebut. Minal hammami, berasal dari hammam, dari kamar mandi. Qala Abdullah. Abdullah berkata menjawab. Naam. Ya. Hiya minal hammami. Hiya minal hammami. Dia, yakni bau tersebut, minal hammami, dari kamar mandi. Innal qumamata allati ramaha ahadun nasi saddat al-balu'ata. Atau saddatil balu'ata. Innal qumamata. Sesungguhnya al-qumamah, sampah, allati ramaha ahadun nasi, yang dilempar oleh salah seorang manusia, atau yang dilempar oleh seseorang, saddat, itu menyumbat, al-balu'ata, apa, saluran, saluran pembuangan ya. Ini. Innal qumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. Sesungguhnya sampah yang dilempar oleh seseorang itu menyumbat saluran pembuangannya. Dibaca gantian berikutnya. Al-Mudarrisu Qala Man alladhi dafa'a saburatu ila Allah. Saburata ila khalfa. Ila ada ila? Ha, ila khalfi. Ya. Siapa yang apa? Mendorong papan tulis ini ke belakang. Ta'ala ya Sa'idu wa jurraha ilal amami. Iya. Ke sini wahai Sa'id. Dan doronglah tariklah ke depan. Iya. Ya, jadi dafa'a itu mendorong, kalau jarra itu menarik. Jurra bentuk amarnya. Ya, manilladzi dafa'a saburata ilal khalfi? Siapa yang mendorong papan tulis ini ke belakang? Ta'ala ya Sa'idu, kemari wahai Sa'id. Wa jurraha ilal amami. Dan tariklah dia ke depan. Ya, ditarik itu jarra. Kalau dapat didorong, itu ya, mendorong. Ilal khalfi, ilal amami. Ya, karena ada ila, ada huruf jar. Ya. Al khalfi, al amami. Ya. Berikutnya. Oh, masih kelanjutannya. Sa'idun ya jurru saburatun. As-saburatu. Tak. Maf'ul bih. Sa'idun yajurru saburata. Sa'id mendorong menarik papan tulis itu. Anta jarartaha kasiron. Engkau menariknya terlalu keras. Kafir? Banyak. Terlalu banyak. Idfa'ha ila khalfi qalilan. Dorong ke belakang sedikit. Yakfi, cukup. Utrukha al-an. Tinggalkan sekarang. Iya, tinggalkan dia atau tinggalkan papan tulis itu sekarang. Sa'idun yajuru saburata. Sa'id menarik papan tulis tersebut. Ya, jadi menarik ya. Yajuru. Jarra yajuru. Kemudian tadi amrnya jurra. Itu menarik. Anta jarartaha kafira. Engkau menariknya banyak atau terlalu banyak. Jaror taha kasiro. Engkau menariknya terlalu banyak. Menarik papan tulis tersebut. Ya. Idofa'ha ilal khawfi qalilan. Idofa' apa? Doronglah. Idofa'ha. Doronglah dia. Doronglah papan tulis tersebut. Ilal khawfi ke belakang. Qalilan sedikit. Doronglah sedikit ke belakang papan tulis itu. Yakfi, ya cukup. Yakfi, cukup. Ini. Utrukha al-ana. Utrukha al-ana. Tinggalkan dia. Tinggalkan papan tulis tersebut sekarang. Berikutnya. Qala Mas'udun. Ahada huwa sus'usani minal kitabi. Ya Ustadu. Mas'ud berkata, apakah ini juz yang kedua dari kitab ini, wahai Ustaz. Ahadha huwa al-juz'u tsani min al-kitabi? Ahadha huwa al-juz'u tsani min al-kitabi? Apakah ini juz yang kedua dari kitab ini? Ya, jadi huwa di sini sebagai tambahan ya, untuk menjelaskan atau memperjelas bahwasannya al-juz'u itu sebagai khobarnya, bukan badal dari hadha. Karena kalau tanpa huwa nanti bisa dikira itu badal hadal juz'u, maka ini disini dipisahkan oleh bomir yang disebut dengan bomir fasal seperti ini. Hadha huwa al-juz'u tsani. Jadi hadha mubtada, kemudian al-juz'u itu khobar. Huwa tadi bomir fasal ya. Jadi fungsinya memisahkan supaya tampak jelas yang sesudahnya ini adalah khobar, bukan tabi atau bukan badal ataupun saat atau yang lainnya. Bomir fasal tidak mempunyai tempat i'rab ya. Jadi ahadha huwa al-juz'u tsani, apakah ini atau mungkin apakah ini dia juz yang kedua, jilid yang kedua dari kitab ini? Ya ustadu, wahai ustad, wahai pak guru. Berikutnya. Qala al-mutarrisu. Naam. Khada. Khud. Khud. Hadihin. Ya, hadihin. Hadihin. Nu. Sakho. Sakho. Wa'ud. Taha atat taha kam hiya. Pak Ruf berkata ya nusakh itu jamak dari nuskhatun ya. Nuskhatun atau an-nuskhatu jamaknya an-nusakhu, naskah atau teks atau salinan. Ambillah teks ini dan salinan ya. Mungkin salinan gitu aja. Ambillah salinan dan udda. Adda ya'uddu udda, menghitung. Udda amr, bentuk amr. Berarti apa? Dan hitunglah. Hitunglah dia. Apakah hitungan adatta, engkau menghitung? Apakah engkau menghitungnya? Iya. Berapa dia? Iya. Naam. Khud hadhihi an-nusakha wa'uddaha. Khud hadhihi an-nusakha wa'uddaha. Ambillah nusakh, naskah-naskah atau teks atau salinan. Ya. Salinan dari tadi, juz yang kedua dari kitab tadi ya. Ambillah salinan-salinan ini atau naskah-naskah ini. Wa'uddaha dan hitunglah. A'adattaha, apakah engkau sudah menghitungnya? Kam hiya, berapa dia? Berapa dia itu jumlah dari nusakh tadi, naskah tadi, atau salinan teks tadi. Berikutnya. Mas'udun, ya. Naam, adat tuha. Ya, saya menghitungnya. Ya, khamsu ashruna nuskhatan. Nuskhatan. Dia 25 naskah. Ya. Naam, adat tuha. Naam. Adat tuha, ya, saya telah menghitungnya. Hiya khamsun wa ashruna nuskhatan. Khamsun wa ashruna nuskhatan. Dia ada 25 naskah, 25 salinan. Berikutnya. Walal mudarisu nadrusul ana hadithan aktubuhu ala saburati. Pak guru berkata, kita sekarang belajar hadis. Tulislah ia aktubuhu. Saya menulisnya di atas papan tulis. pada papan tulis. Faktubuhu fi dafatirikum. Fi dafatirikum. Fi dafatiri. Nah, ya nanti. Yaktubu an Anasin radhiyallahu anhu qala ma masistu dibajan wala hariron al yana min kafa rasulun kafin kafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala shamintu ra'ihatan qattun atyaba min ra'ihatin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hunayhatin akatabtum yal ya abnai apa ya tubu hadisnya tulisan ini dari Anas radhiyallahu anhu berkata ma masistu menyentuh saya tidak menyentuh di baj itu sejenis sutra wala hariran dan sutra ini jenis-jenis sutra ya dibat, harir saya tidak menyentuh dibat dan sutra aliyana yang lebih lembut daripada kaf ini apa? Telapak tangan kaf itu ya, ini telapak tangan kaf gimana? Baik, nada rusul ana hadithan sekarang kita belajar sebuah hadis. Aktubuhu ala saburati. Saya akan menulisnya pada papan tulis. Faktubuhu fi dafatirikum. Fi dafatirikum. Maka tulislah dia, yaitu hadis tersebut, tulislah hadis tersebut pada buku-buku tulis kalian. Ini sedikit menjelaskan. Pada mamnu minas sarf, ketika majrur, memang dia tandanya dengan fathah. Ya, mamnu' minas sharaf, yaitu yang tidak bisa ditanwin pada huruf akhirnya. Ya, dalam keadaan jar atau majrur, maka ditandai dengan fathah. Fi dafatira atau fi masajida, di masjid-masjid. Atau di sini misalnya tadi fi dafatira pada buku-buku tulis. Nah, di situ majrur karena didahului fi ya, maka tanda jarnya dengan fathah. Fi masajida, fi dafatira. Nah, tetapi kalau ternyata mamnu' minas sharaf tersebut itu sebagai mudhaf, artinya dia diikuti mudhaf ilai, maka dia majrurnya kembali ke aslinya dengan kasrah. Jadi pada mamnu' minas sharaf ketika majrur dilihat kalau dia satu lafaz sendirian tidak disertai mudhaf ilai, maka jarnya dengan fathah. Tetapi kalau dia disertai mudhaf ilai, jadi mamnu' minas sharaf tersebut itu sebagai mudhaf, maka dia majrur dengan kasrah. Ya, seperti di sini, fi dafatirikum, fi masajidikum, misalnya. Di masjid-masjid kalian, di masjid-masjid kota ini, fi masajidil madinati, atau fi masajidil qaryati, di masjid-masjid desa ini. Itu ya, sebagai tambahan faedah. Jadi dilihat sebagai mudhaf ataukah tidak ya, ini. Kembali ke sini ya. Yaktubu, kemudian mudaris menulis pada papan tulis hadisnya an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, ma masistu dibajan wala hariran. Ma masistu dibajan wala hariran. Tidaklah aku menyentuh ya sehelai dibat, itu sutra, sejenis sutra. Wala hariran, dan tidak pula sutra. Ya, tidaklah aku menyentuh dibat ataupun sutra. Al-yana min kafi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, yang lebih lembut daripada kaf, daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya apa? Kaf Rasulillah ini lebih lembut daripada sutra ataupun jibat tadi. Ya. Lebih lembut kaf telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu raihatan qattu. Ya, dan tidaklah aku membaui, mencium bau ya, qattu sama sekali. Athyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih harum ya, athyaba, yang lebih harum, lebih wangi dari baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan sahabat Anas yang beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, sampai beliau menyatakan seperti ini. Tidaklah aku pernah menyentuh satu sutra, sutra yang tebal atau yang tipis, ya, itu yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula aku mencium satu bau sama sekali. Ya, sama sekali aku tidak pernah mencium satu bau yang lebih harum, yang lebih wangi dari baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian ba'da hunaihatin. Sesaat kemudian. Ya, ba'da hunaihatin maknanya sesaat kemudian. Hunaihah waktu yang sebentar. Ini secara asal ya, hunaihah itu waktu yang sebentar, waktu yang sesaat. Sesudah sesaat, sesudah waktu yang sebentar. Atau tadi sesaat kemudian. Akatatum ya abnai, apakah kalian sudah menulis wahai anak-anakku? Qalatulabu lama, lalu para pelajar menjawab lama, belum. Ya, maknanya lama naktub, ya, kami belum menulis. Dilanjutkan. Qalal mudarrisu ya aliyu la tazunnu. La tadunna. La tadunna annani ghafilun amma ta'malu. Innaka la ta innaka innaka la takut. Apa? Lanya di sini nahi atau nafi? Sesungguhnya engkau tidak menulis pelajaran. Berarti apa? Nafi ya. Kalau nafi la taktubu. La taktubu. Marfu taktubu. Innaka la taktubu ad-darsa. Iya. Innama taktubu risalatan. Alaysa kadzalika? Ruddaha. Rudda. Ruddaha fil haq. Hatin. Oke, ada alif lam, tidak tanwin. Filhaqibati. Iya, filhaqibati. Kak Guru berkata, wahai Ali, tidakkah la tadunna, jangan engkau menyangka. Jangan engkau menyangka bahwa punya Bapak Ani annani, yaknya mutakalim annani, bahwasannya saya ghafil, itu lalai atau lengah, bahwasannya saya lalai amma ta'malu, terhadap apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan. Sesungguhnya engkau tidak menulis pelajaran. Inna kemudian disertai ma, inna ma, hanyalah. Hanyalah menulis surat. Engkau. Engkau hanyalah menulis surat. Apakah? Bukankah? Bukankah? Demikian. Bukankah demikian? Rudda, kembalikan. Kembalikan ia ke staff. Ya. Ya Aliyu, wahai Ali, la tadunna annani ghafilun amma ta'malu. La tadunna, jangan engkau menyangka, jangan engkau kira, annani ghafilun, bahwasannya saya itu lalai atau lengah. Ghafil, lalai atau lengah, tidak memperhatikan. Amma ta'malu, terhadap apa yang engkau lakukan, terhadap apa yang engkau kerjakan. La tazunna annani ghafilun amma ta'malu, jangan engkau kira bahwasanya saya itu lalai atau saya itu lengah dari apa yang engkau lakukan. Innaka la taktubud darsa, sungguh engkau itu tidak menulis pelajaran. Innama taktubu risalatan, hanya saja engkau itu menulis surat, sebuah surat. Alaysa kadzalika, bukankah demikian? Ruddaha fil haqibati, ya, masuk, kembalikan dia ke dalam tas, kembalikan pada tas atau di dalam tas, atau kembalikan ke dalam tas. Ini berikutnya. Qala aliyun bala huwa kadhalik, ana asifun ya ustadu, lan a'uda limithlihi abadan insyaallah. Ali berkata, tentu demikian, saya menyesal wahai ustadz, saya tidak akan mengulangi lagi selamanya insyaallah. Ya, bala, ya bala, ya memang demikian, tentu demikian. Huwa kadzalika, dia memang seperti itu. Perkaranya atau keadaannya memang seperti itu. Huwa kadzalika. Ana asifun, ya saya menyesal, saya minta maaf. Ya ustadu, lan a'uda limithlihi abadan, saya tidak akan mengulang, ya, limithlihi, seperti itu, seperti dia, ya, perbuatan tersebut, ya. Lan a'uda limithlihi abadan, saya tidak akan mengulang seperti itu lagi selamanya. Insya'allahu, insya'allah, jika Allah menghendaki. Baik. Kita lanjutkan pada tamrin terkait dengan ini. Tamarinu, latihannya. Awalan yang pertama, ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, lima lam yahujja mas'udun hadal a'ma. Lima lam yahujja mas'udun hadal a'ma, li'annahu maridun. Lam yahujja li'annahu maridun. Ini jawabannya. Dia tidak berhaji karena dia sakit. Ya. Kalau dalam ucapan Mas'ud, dia mengatakan maridtu dengan fi'al. Maridtu, saya sakit. Ya. Tentunya boleh diungkapkan dengan bentuk lain. Tadi li'annahu maridun, karena dia itu sakit, orang yang sakit. Ya, sama maknanya. Ini. Berikutnya, nanti. Kam maratan hajjal mudarrisu, berapa kali pak guru berhaji? Hajjal mudarrisu khamsa marratin. Ya, kam marratan hajjal mudarrisu. Kam marratan hajjal mudarrisu. Berapa kali pak guru berhaji? Jawabannya, hajja khamsa marratin. Ya, cukup disebutkan fi'ilnya, hajja. Ya, pada fi'il itu sudah terkandung bomir yang sebagai fa'il. Itu mustatir, bomirnya mustatir. Hajja. Ya, takdirnya huwa. Jadi al-mudaris diganti dengan bomir, itu bomir mustatir. Pada lafaz hajja. Hajja khamsa marratin. Ini jawabannya ya. Hajja khamsa marratin. Dia atau beliau telah berhaji sebanyak 5 kali. Ya, berikutnya. Min aina ja'at. Ya, ja'at. Ja'at Ar-ra'ihatu al-karihatu. Iya. Ar-ra'ihatu karihatu. Dari mana datangnya bau busuk ini? Iya. Minal hammami. Iya. Ja'at minal hammami. Ya, jawabannya ja'at minal hammami. Min aina ja'atir ra'ihatul karihatu? Min aina ja'atir ra'ihatul karihatu? Dari mana datangnya bau busuk itu? Ja'at minal hammami. Itu datangnya dari al-hammam, kamar mandi. Berikutnya, limada kharajat ar-ra'ihatu al-karihatu minal hammami? Kenapa bau tambah keluar bau yang tidak enak itu dari hammam? Li'anna al-kumamata allati ramaha ahadun nasi saddat al-balu'ata. Ya. Limadha kharajatir ra'ihatul karihatu minal hammami? Limadha kharajat ar-ra'ihatul karihatu minal hammami? Kenapa bau yang tidak enak itu keluar dari hammam, dari kamar mandi? Ya, jawabannya, li'anna al-kumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. Karena sampah yang dilempar oleh seseorang itu menyumbat salurannya. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan terkait dengan ini? Ada yang ditanyakan? Berikutnya, kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan di sini pada tamrin samian yang kedua. Hadhihi amsilatun lil fi'lil muda'afi. Ini adalah contoh-contoh untuk fi'il muda'af. Contoh untuk fi'il muda'af. Apa itu fi'il muda'af? Contoh. Hajja. Hajja. Ini muda'af. Karena tadi disebutkan fi'il muda'af. Contohnya, hajja. Bagaimana hajja ini? Di sini disebutkan. Asluhu hajaja. Jadi asalnya adalah ha-ja-ja. Ha-ja-ja. Jadi apa? Kalau dikembalikan pada wazan, fi'il tiga huruf ya. Fa'ala. Fa. Kemudian ain dan lam. Fa'ala. Hajaja. Nah, pada fi'il sulasi atau yang tersusun dari tiga huruf ini, yang dimaksud dengan fi'il muda'af, yakni huruf pada ain kalimah dan lam kalimah, huruf yang sama. Ya. Jadi fi'il muda'af adalah fi'il yang huruf pada ain kalimah dan lam kalimah itu berupa huruf yang sama. Satu huruf yang sama. Seperti di sini, ha, ja, ja. Ain kalimah huruf jim, lam kalimah juga sama hurufnya, itu huruf jim. Nah, pada keadaan fi'il semacam ini, fi'il muda'af, asalnya ha, ja, ja. Kemudian apa? Dua huruf yang sama itu diidghamkan. Diidgham, dijadikan satu. Kemudian ditulis dengan tasydid. Menjadi hajja. Jadi ain kalimah yang semula berharokat, ya, diidghamkan pada huruf yang sesudahnya, maka dia menjadi sukun. Hajja. Ini. Kemudian ini bentuk fi'il madhi ya. Hajja asalnya hajaja, ini bentuk fi'il madhi. Kemudian bentuk mudhari'nya menjadi yahujju. Ya, ya-nya di fathah ya. Yahujju. Ini mudhari'nya. Ya, yahujju. Nah, seperti pada madhi, pada mudhari' juga demikian. Asalnya apa? Dua huruf itu terpisah. Asluhu yahjuju. Asalnya adalah Ya-ju-ju. Ini. Jadi, jimnya ada dua. Pada an kalimah dan pada lam kalimah. Jadi, sama hurufnya. Maka kemudian diidghamkan. Jim yang pertama dimasukkan pada jim yang kedua. Ini. Inilah fi'il mudha'af. Yaitu fi'il yang ain kalimah dan lam kalimah itu berupa huruf yang sama. Hajja yahujju. Asalnya hajaja yahjuju. Ya. Ini. Contoh yang lain untuk fi'il mudha'af ini. Dhanna yadhunnu. Dari ini kemudian apa lihat pada contoh tadi tentunya bisa diketahui ya asalnya apa zonana yadhunnu asalnya demikian madhinya zonana mudhari'nya yadhunnu seperti pada hajja yahujju tadi jadi dari contoh itu diterapkan pada yang lain yang semisal dengan itu akan sama. Kalau asalnya demikian pada contoh maka yang lainnya juga akan seperti itu. Ya, dhanana menjadi dhanna. Yadhunnu menjadi yadhunnu. Ini, demikian. Contoh yang berikutnya, jarra yajurru. Jarara yajruru. Ya, asalnya demikian. Kemudian diidgham menjadi jarra yajurru. Ya, dan seterusnya demikian ya. Contoh yang lain apa artinya tadi apa jarra menarik menarik atau menyeret ya kalau dhanna menyangka menduga atau mengira atau juga terkadang bisa bermakna meyakini ya, sesuai dengan konteksnya berikutnya marra yamurru melewati atau lewat atau berlalu adda ya'uddu menghitung sabba yasubbu mencela ya mencela atau mencaci maki radda yaruddu menolak atau mengembalikan ya sabba yasubbu menuangkan ya, menuangkan tuangkan air ya itu sabba yasubbu dan sadda yasuddu menyumbat ini fi'il mudha'af. Dan kalau dilihat pada contoh-contoh ini, dilihat pada huruf pada keadaan aslinya, kemudian dilihat pada huruf pada ain kalimah, yaitu apa? Harakat pada ain kalimah pada fi'il madhi aslinya fathah dan pada fi'il mudhari' aslinya adalah dhammah. Berarti pada contoh-contoh ini dia termasuk pada bab fa'ala yaf'ulu. Ya. Jadi ain kalimah madhi fathah, kemudian ain kalimah mudhari' itu dhammah. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang termasuk mudha'af pada bab ini adalah contoh-contoh ini tadi. Hajja yahujju, dhanna yadhunnu dan seterusnya. Kemudian ada contoh yang lain. Berikutnya, syamma yashammu. Syamma yashammu. Apa tadi? Mencium ya, mencium bau, membaui. Kemudian massa yamassu. Massa yamassu menyentuh. Nah, kemudian bagaimana asalnya untuk dua fi'il ini? Kalau dilihat dari hurufnya tentunya akan sama seperti pada contoh sebelumnya. Jadi dua huruf yang sama ya, pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Kemudian di idgham. Tetapi dilihat harakatnya bagaimana? Syamma asluhu syamima. Ya, jadi syamma ya, ini asalnya adalah syamima. Jadi harakat pada ain kalimah kasrah syamima ini. Yashammu kemudian mubaraknya asluhu yashmamu. Ya, pada mubarak yashammu asalnya adalah yashmamu. Jadi harakat pada ain kalimah fathah. Ini. Wa kadzalika massa demikian pula dengan fi'il massa. Massa yamassu. Berarti asalnya apa? Masisa yamsasu. Ya, apanya? Masisa yamsasu. Seperti syamima yashmamu. Jadi dia pada bab, berarti bab apa? Fa'ila dan yaf'alu ini. Jadi berbeda bab dengan yang hajja yahujju tadi. Ya, kalau hajja yahujju fathah dhammah, syarat pada ain kalimah maudhi fathah pada mudhari dhammah. Adapun syamma massa ini pada bab fa'ila yaf'alu. Tetapi sama-sama mudha'af. Ya, keduanya, kedua bab ini atau kedua contoh ini adalah mudha'af. Ini. Jadi di sini yang dicontohkan di sini, yang ditunjukkan di sini fi'il mudha'af pada dua bab, yaitu fa'ala yaf'ulu dan fa'ila yaf'alu. Ini contoh-contohnya ini tadi. Inilah yang disebut dengan fi'il mudha'af. Kita tambah sedikit untuk contoh penggunaan dalam kalimat ya, supaya lebih jelas. Salisan tambahan yang ketiga, iqra' ma yali, bacalah kalimat berikut ini. Contoh yang pertama, hajja akhi qabla thalathati a'wamin. Hajja akhi, saudaraku telah berhaji. Qabla thalathati a'wamin, 3 tahun yang lalu. Qabla thalathati a'wamin, sebelum 3 tahun. Maksudnya, maknanya 3 tahun yang lalu. Wa ana hajjatu. Ya, perhatikan tadi hajja akhi. Kemudian di sini wa ana hajjatu, dan saya telah berhaji. Hadzal 'ama pada tahun ini. Hajjatu. Nah, di sini huruf yang sama terurai, terpisah. Hajjatu. Pada kalimat yang awal hajja, huruf yang sama idgham, menjadi satu, hajja. Tapi pada hajjatu, huruf yang sama terpisah. Hajjatu, jimnya menjadi 2 lagi, terpisah, tidak idgham. Ya, perhatikan contoh ini. Contoh yang berikutnya, adhunnuka taliban. Adhunnuka taliban, saya menyangka, saya menduga, atau saya mengira engkau itu pelajar. Adhunnu. Ini. Contoh yang ketiga, a asubbu laka mazidan minasyai ya akhi. A asubbu, apakah aku tuangkan? Asubbu tadi ya, sobba yasubbu, menuangkan. A asubbu laka mazidan minasyai, apakah aku tuangkan untukmu mazidan minasyai, tambahan teh, tambahan berupa teh. Teh ini ya, minuman teh. Ya akhi, wahai saudaraku. La, tidak. Wa syukran, terima kasih. Ini, sobba yasubbu. Fi'il mudhara'. Untuk mutakalim ya, huruf mudhara' dengan hamzah. Asubbu. Ini. Contoh yang berikutnya dibaca. Lam kajirina al-khatibati, al-khatibatu, al-khatibata, lima tajurina al-khatibata fiturabi ya Fatimatu. Kenapa engkau narik atau menyeret, menarik tas ini ke di turab tanah, di tanah wahai Fatimah. Ya, lima ya, di sini lima. Kenapa, mengapa? Lima tajurinal haqibata, lima tajurinal haqibata fit turabi ya Fatimatu. Kenapa engkau menarik atau kenapa engkau menyeret tas itu atau tas ini fit turabi, di tanah ya, kenapa engkau menyeret tas itu di tanah wahai Fatimah. Ya, bawa tas terus di syarat itu ya, di tanah ini tajurina, ini fi'il mudhara' jarra yajurru tadi ya, jarra yajurru, menarik. Nah, kemudian di sini digunakan untuk mukhatabah atau untuk anti ya, sebagaimana pada fi'il mudhara' yang lain ketika digunakan untuk mukhatabah maka huruf mudhara' dengan ta kemudian apa, bersambung dengan ya, mukhatabah dan huruf nun. Nah, sehingga menjadi tajurrina. Ini. Jadi ya-nya ya mukhatabah, dhamir ya untuk mukhatabah. Ya Allah. Kemudian nun itu sebagai tanda rafa, ya. Tajurrina. Dan ya mukhatabah. Ya Allah. Jadi ya mukhatabah itu sukun, ya. Tajurrina. Ya, seperti dhamir wawu ataupun dhamir alif itu juga sukun. Ya. Ini. Berikutnya. A'adatta hadhihi riyalati ya su'adu. A'adatti ya. Su'ad itu perempuan ya. A'adatti hadhihi riyalati ya su'adu. Naam. A'adattuha ya mi'ata riyalin. Apakah engkau menghitung riyal-riyal ini wahai su'ad? Ya, saya menghitungnya. Ya, ada 1000 riyal. Iya, 100. 100, iya, 100 riyal. A'adatti hadhihi riyalati ya su'adu. Apakah engkau telah menghitung riyal-riyal ini wahai su'ad? Naam, adattuha. Ya, saya telah menghitungnya. Hiya mi'atu riyalin. Dia ada 100 riyal. Berikutnya. Lamma dakhalat dakhaltu al-baita shamimtu raihatan tayyibatan. Iya. Mengapa? Lamma ketika. Ketika aku masuk rumah Syamimtu, aku membaui, mencium bau. Aku mencium bau thayyibah, wangi, ya, harum. Jadi kalau thayyibah dikait thayyib atau thayyibah tadi ya, dikaitkan dengan ra'ihah, bau ya, maknanya wangi atau harum. Ya, lamma dakhaltul baita syamimtu ra'ihatan thayyibatan. Ketika aku masuk rumah, aku mencium bau yang harum, yang wangi. Ini. Syamimtu. Syamima. Asalnya. Syamma. Ya. Kemudian bersambung dengan pemirsa. Di sini menjadi syamimtu. Huruf yang tadi irgham terpisah kembali seperti asalnya. Berikutnya. Yamurrul mudarrisu. Yamurrul mudiru. Ala fusuli. Kulla sabahin. Kepala sekolah melewati setiap kelas setiap pagi. Ya. Yamurrul mudiru alal fusuli kulla sabahin. Mudir kepala sekolah itu melewati kelas-kelas pada setiap pagi. Yamurru. Yamurru. Ini. Nah, untuk menjelaskan tadi kenapa ada sebagian huruf itu di idgham dan kenapa pula ada pula kenapa pula sebagian huruf yang sama tadi pada sebagian bentuk fi'il itu terpisah kembali ke aslinya. Lihat pada tamrin yang keempat. Asnidil af'al al-athiyata. Sandarkan fi'il-fi'il berikut ini. Ilal mutakallimi pada mutakallim. Ya, ini maknanya apa? Fi'il itu bersambung dengan dhamir untuk mutakallim. Kama huwa muwadhahan fil misali. Sebagaimana dia itu dijelaskan dalam contoh ini. Hamidun dhanna. Ya, Hamid dhanna. Ya, dhanna. Di sini tidak bersambung dengan dhamir yang tampak. Ya, tidak bersambung dengan apapun ya, secara nampak. Ya, kemudian dari dhanna tadi disandarkan pada mutakallim. Maknanya apa? Dia bersambung dengan dhamir untuk mutakallim sebagai fa'il untuk mutakallim yaitu dhamir sa. Ya, dhamir sa jadi berharakat ya, dengan dhamma. Ya, maka menjadi apa? Ana dhanantu. Ya, ana dhanantu. Ini. Jadi huruf yang sama tadi yang semula idgham ya, ketika bersambung dengan dhamir ta, maka dia apa? Fakh atau terpisah, terurai kembali ke aslinya. Ya, aslinya kan dhanana. sebagaimana tadi dijelaskan ya, zonana. Nah, ketika bersambung dengan ta ya zonantu. Tetapi kalau tidak bersambung dengan ta, maka tadi huruf yang sama idgham, zonna, marra, hajja dan seterusnya. Berarti nanti ketika bersambung dengan mamr ta, maka dia akan terpisah, terurai kembali, kembali ke aslinya. Contoh, Hamidun adda yang di sampingnya ya. Hamidun adda menjadi ana adadtu. Adadtu. Dalnya terpisah lagi. Adadtu. Ini. Ana adadtu. Hamidun marra. Ana marartu. Ana marartu. Ro-nya terpisah lagi. Marartu. Hamidun jarra. Ana jarartu. Ana jarartu. Ganti dua kata ini. Lanjutnya. Hamidun hajja. Ya. Ana hajattu. Hamidun radda. Ana radattu. Ya. Ana hajattu. Ana radattu. Jadi hurufnya terpisah lagi. Ana hajattu. Ana radattu. Berikutnya. Hamidun syaqqa. Ana syaqqa. Syaqqa. Hamidun syama. Ana syamintu. Ya, syaqqa menjadi ana syaqqtu. Ana syaqqtu. Hamidun syamma menjadi ana syamintu. Ya, dengan kasrah pada ain kalimah ana syamintu. Hurufnya terpisah. Syamintu, huruf yang sama ya, terpisah lagi. Berikutnya. Hamidun sabba ana sabbatu. Hamidun nasa ana nasistu. Ya, nasistu. Sabba, hamidun sabba ana sababtu. Hamidun massa ana masistu. Ya, masistu. Ya, di sini bisa dilihat ya, pada fi'il mudha'af ini yang di sini yang ditunjukkan ya, pada fi'il mudha'af yang bersambung dengan dhamir ta untuk mutakallim, di mana dhamir tersebut itu berharakat. Berharakat dhammah. Nah, ketika bersambung dengan dhamir ta untuk mutakallim ini, maka huruf yang sama tadi yang sudah diidgham itu kembali ke asalnya, yaitu dia terurai, terpisah lagi seperti asalnya. Dhonantu, marartu, hajattu, syaqaqtu, sababtu. Ini ketika bersambung dengan dhamir ta yang berharakat. Nah. Dan ini yang semacam ini ternyata apa? Tidak hanya pada dhamir ta untuk mutakallim saja, tetapi di sini juga berlaku pada bomir-bomir rofa yang lainnya yang berharokat. Ya, jadi bomir-bomir rofa, artinya bomir itu sebagai fa'il dari fi'il mudha'af ini. Ya, jadi bomir yang sebagai fa'il dari fi'il mudha'af yang berharokat. Bomirnya berharokat. Maka ketika fi'il mudha'af bersambung dengan bomir-bomir yang berharokat ini, huruf yang sama itu terpisah atau terurai. Kembali ke aslinya. Ya. Nanti bisa dilihat atau dibuat. Ya, misalkan nanti bersambung dengan dhamir nun untuk jamak muannas. Ya, marorna, hajajna, syaqaqna, sababna dan seterusnya. Zonanna. Karena nunnya berharakat. Atau dengan dhamir ta sebagai ta mukhatab anta. Nah, maka seperti ini, anta zonanta, anta mararta, anta hajatta dan seterusnya. Tetapi kalau dhamirnya itu sukun, dhamir rafa yaitu dhamir yang sebagai fa'il itu sukun, maka huruf yang sama itu tetap idgham. tidak terurai, tidak terpisah, tetap diidghamkan. Ya. Pada contoh ini, di sini dhamirnya mustatir ya, dhamir yang tidak tampak. Tetapi pada contoh yang sebelumnya, pada tamrin yang ketiga tadi, ya, seperti ketika bersambung dengan ya mukhatabah tadi, tajurina, di situ bersambung dengan dhamir ya, ya itu sukun, maka huruf yang sama itu idgham, ya, tajurina, tetap idgham, tidak diuraikan, tidak dipisah. Ya. Jadi, atau nanti ketika dia bersambung dengan dhamir wawu, apa menjadi tajuruna, hurufnya juga tetap idgham, bersambung dengan dhamir alif, tajurrani atau yajurrani, ini juga huruf yang sama pada mudhaf ini diidghamkan. Ini berlaku pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Ya. Jadi pada fi'il mudha'af ini, kesimpulannya ya, dari beberapa contoh penjelasan ini, kesimpulannya pada fi'il mudha'af, ketika bersambung dengan dhamir yang berharokat, yang dhamir rofa yang berharokat, maka huruf yang sama itu terpisah atau terurai, kembali ke aslinya. Adapun ketika bersambung dengan dhamir yang sukun, ya, seperti wawu jama'ah, atau alif tasniyah, atau ya mukhatabah, dhamir-dhamir yang sukun, maka huruf yang sama itu idgham. Sebagaimana ketika fi'il itu dhamirnya mustatir, hajja, dhanna, atau syamma, ya, di situ dhamirnya mustatir, ya, yang menjadi fa'ilnya berupa dhamir mustatir, ini juga idgham. Ini. Jadi ini keadaan pada fi'il mudha'af. Pada sebagian keadaan hurufnya diidghamkan, ya, pada sebagian keadaan yang lain huruf itu diuraikan, dipisah, kembali ke aslinya. Ini fi'il mudha'af yang tersusun dari tiga huruf, ya, tiga huruf sulasi mujarrad. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau mudha'af itu yang ain sama lam fi'il. Iya, untuk yang tiga huruf. Fa'nya dari hurufnya sama dengan ain itu enggak sih? Jadi huruf pertamanya fa kalimat sama ain kalimat sama. Ada contohnya? Oh, ada. Kalau ada contohnya, oh, maksudnya kalau itu bukan mudhaf namanya. Bukan. Wallahu a'lam, tapi yang jelas ada contohnya atau tidak. Kalau menemukan contoh coba. Setahu ana wallahu a'lam, atau mungkin terlupakan, mungkin tidak ada yang semacam itu, karena yang dijumpai atau yang ada pembahasannya ya itu yang seperti ini. Jadi yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah, ain dan lam kalimah yang sama di sini. Kalau yang sama pada fa atau ain tadi wallahu a'lam, apakah ada kata yang seperti itu, fiil yang seperti itu dalam bahasa Arab, fa dan ain kalimahnya sama? Allah alam. Kalaupun ada, maka dia nanti kembali ke fi'il yang sahih, yang salim, yang bukan yang ini, bukan yang mudha'af. Karena di sini untuk yang mudha'af tidak ada pembahasan yang semacam itu, yang fa dan ainnya sama, tidak ada. Jadi pembahasannya pada huruf yang sama itu pada ain dan lam kalimah, pada huruf kedua dan huruf ketiga. Ini. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Dan ini fi'il mudha'af termasuk fi'il yang sahih, bukan yang mu'tal. Nah, karena tidak ada huruf illah di sini. Ya, secara umum ya, tidak ada huruf illah pada fi'il mudha'af, sehingga dia termasuk pada fi'il yang sahih, yang tidak ada huruf illahnya. Ini dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam, alakum minkum kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.